Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah nuwasil darsana fi dirasati durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. وهذا هو المجلس الثامن والعشرين من دراسة هذا الكتاب وقد وصلنا إلى الدرس الثامن عشر الدرس الثامن عشر في صفحة مئة pas di halaman 100 halaman 100 20-an halaman lagi khatam insyaAllah tahun ini khatam insyaAllah khatam setengah tahun khatam kurang lebih 2 tahun khatam semua dulu seluruh perkiraan 2 tahun atau kurang kemungkinan kurang dari itu khatam insyaallah dulu seluruh maka lanjutnya nanti kitab qiraat kitab dan tetap bahasa Arab ya. Yani kemungkinan nahu nanti waktunya jadi kalau bayangan anda mungkin ntar dibagi 2 waktu itu dibagi 2 45 menit nahu 45 menit latihan qiraat kitab. Semoga Allah berikan kita kesabaran ya, untuk bisa sampai kepada tingkat tersebut. Nuwasil ila ad-dars ats-tsamin 'ashar fi shafat 100. Hadha an-nass takallama 'an ismil muthanna. 'An ismil muthanna. Ismul muthanna ma dalla 'ala ithnaini aw ithnataini biziyadati alifin wan nun aw ya'in wan nun. Dia menunjukkan kepada 2. Yang duanya bisa mudzakkar bisa muannats. Bisa mudzakkar bisa muannats dan tandanya adalah dengan huruf tambahan alif nun atau ya nun setelah bentuk mufrad. Huruf tambahan ini maksudnya adalah ba'da bina'i mufradihi. Setelah bentuk mufradnya. Ini isim muthanna. Ya isim muthanna. Naqra an-nas awalan. Kam akhan laka ya Muhammadu? Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Li ukhtani. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? لها عجلتان كم عيدا في السنة يا زكريا في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده عنده متجران كبيران عنده متجران كبيران كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل فيها نافذتان فيها نافذتان لمن هذان الدفتران لمن هذان الدفتران هما لي هما لي لمن هاتان المسطرتان لمن هاتان المسطرتان هما لي هما لي نعم والآن كل واحد يقرأ جملة ثم ترجم تفضل أخان Kam akhon laka ya Muhammadu? Berapa jumlah saudara laki-laki? Berapa jumlah saudara saudaramu sudah cukup ya. Kalau ya saudara. Saudara. Ya, kalau perempuan dicukupkan saja dengan saudari. Cukup insyaallah itu. Berapa jumlah saudaramu wahai Muhammad? Li akhun wahidun. Saya mempunyai saudara satu. Saya memiliki satu satu saudara. Naam. Wa kam ukhtan laka? Berapakah saudarimu? Li ukhtani. Saya memiliki dua saudara. Dua saudari, ukhtani, hada ismu musanna. Hada ismu musanna, ukhtani. Naam, nanti ba'dahu. Kam ajalatan lidrukhojati ya hamidu. Berapa jumlah roda yang dimiliki sepedaku, wahai Hamid? Liha ajalatan. Laha. Laha. Ia memiliki dua roda. Ia memiliki berapa? Dua roda. Dua roda. Laha ajalatani. Laha ajalatani. La itu ketika dia dhamir disambungkan dengan dhamir maka lahnya fathah. Lahu. Laha. Laha. Lahuma. Lamnya fathah. Baru yang ketika dengan dhamir ya mutakallim baru dia li. Kenapa? Karena ya ini memang sukun. Ya, ya-nya itu sukun. Dan ya sukun itu identiknya dengan kasrah. Dia menarik huruf lam sebelumnya menjadi kasrah. Sedangkan yang lainnya tetap fathah. Ya. Yang lainnya tetap fathah. Naam. Ajalatani aydan hada ismu musanna. Ajalatun, ajalatun mufrad. Musannahu ajalatani. Tafadhal. Kam aidan fis sanati ya sahariya. Apa dari raya di tahun ya wahai Zakaria. Dalam satu tahun. Dalam satu tahun wahai Zakaria. Wahai Zakaria. Naam. Fis sanati aidani. Ma'idul fitri wa idul adha. Dalam satu tahun ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, sahih. Ya. Wa kana lil ansar lahum idani. Idani i'tadu fil jahiliyah, lakin ba'da an ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abdallahu lakum bima huwa khairum minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah sudah ganti hari raya jahiliyah kalian dengan hari raya yang lebih bagus. Idul Fitr setelah bulan puasa dan Idul Adha setelah bulan atau di bulan haji. Ya. Wa huma idani lil muslimin. Naam, ada di bawah. Adapun hari raya yang di kalender fahada hadithun hadithun ba'dal qurunil mufadalah, yaitu baru adanya baru setelah generasi para sahabat tabi'in tabi'u tabi'in baru ada ya. Hari lahirnya saja Nabi SAW khilaf ya. Kalau hari wafatnya sepakat, hari wafatnya sepakat. Mi'raj pun khilaf. Mi'raj pun khilaf. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan ya, di bulan Safar kalau tidak salah, ada yang mengatakan di bulan lain. Mi'raj khilaf tentang kapan pastinya. Karena itu periodenya Makkah ya. Periode Makkah itu belum ada tarikh. Tarikh belum ada. Sehingga Pak, itu agak sulit untuk memastikan peristiwa-peristiwa yang di periode Makkah. Beda dengan periode Madinah. Sahabatnya sudah banyak ya, sudah ketahuan sahabatnya yang baru masuk Islam itu ketahuan. Kalau di Mekah sahabat kan masih sedikit sekali ya, tidak bisa diperkirakan berdasarkan masa waktu, berdasarkan Islamnya sahabat. Kalau di Madinah bisa ya. Naam, ada di ba'dahu. Foto sedikit. Ya Ibrahim Marun. Ya Ibrahim Abuka Tajirun Kabirun. Kalau kabirun ada. Kalau di kita itu beda, bukan kabirun. Kabirun besar. Kalau kabirun sebagaimana di hadis. Di hadis orang buta, orang belang dan orang botak. Yani apa? Setelah mereka diberi nikmat oleh Allah, ada orang yang cacat juga minta-minta. Dikata, "Oh, dulu kan kamu miskin." Dia bilang, "Enggak, warithu hadza kabirun an kabir." Saya mewarisi ini dari bapak saya pembesar, kakek saya pembesar, enak saya. Saya enggak pernah miskin. Beda antara kabirun dengan kabir. Kabirun pembesar, orang besar, pembesar. Kalau kabirun sifah. Naam. Ya Ibrahim, aku kabirun, kabirun. Kamu tajarun indahu. Ya Ibrahim, bapak kamu pedagang besar. Berapa matjaran ismu makan litijarah? Berapa toko yang dipunyainya? Ya, mungkin ini saya sekilas saja ya, sekilas tentang tasrif supaya tahu, karena kalau dikit-dikit itu enak, kalau belajar sorof dikit-dikit. Ah, ini tasrif. Tasrif dari fi'il kepada ishtiqaqnya. Ya, semua ishtiqaqnya. Tasrif ini ulama lughah khilaf, mana yang aslul ishtiqaq? Dari sekian banyak, mana yang pokok? Ulama khilaf, sebagian mengatakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu aslul ishtiqaq fit tasrif. Maka puncaknya, pokoknya fi'il madhi. Sebagian mengatakan fi'il isim masdar. Sebagian mengatakan masdar. Wallah alam saya lebih condong ya masdar. Kenapa? Karena masdar itu dalalatun alal hudud biduni qaidi zaman, tanpa ada keterangan waktu. Tanpa ada keterangan waktu. Maka kalau masdar itu waktunya bebas. Bisa di madhi, mudhari, mustaqbal. Sedangkan kalau madhi, dia sudah ada keterangan waktunya, terbatas. Fi'il mudhari' sudah ada keterangan waktunya, sekarang atau yang akan datang. Maka saya lebih condong masdar itu dia aslul ishtiqaq. Aslul ishtiqaq masdar kemudian dipecah. Bisa jadi fi'il madhi, ini fi'il madhi menunjukkan lampau, fa'ala. Ya fa'alu fi'il mudhari' menunjukkan sekarang atau akan datang. Fa'lan menunjukkan terjadinya perbuatan tapi tanpa keterangan waktu. Fahuwa fa'ilun, fa'ilun subjek, fa'ilun subjek. Wadhaka maf'ulun, maf'ulun isim maf'ul, objek, objek. If'al fi'il amr, perintah. If'al. La taf'al fi'ilun nahi, larangan, larangan. Maf'alun isim makan, maf'alun wazan isim makan, menunjukkan keterangan tempat, tempat terjadinya fi'il, tempat terjadinya fi'il. Pelaku fi'il ya, yang dikenai fi'il ya, ini tempat terjadinya fi'il. Maf'alun yang kedua isim zaman, ini beda ya, wazannya sama, bentuknya sama, tapi sebenarnya dia dua jenis yang berbeda. Satu isim makan, satu isim zaman. Satu keterangan tempat, satu keterangan waktu. Maf'alun, maf'alun, mif'alun ismu alah, keterangan alat, keterangan alat. Ini tasrif ketika dia fullnya ya. Coba kita sebenarnya ntar ujung-ujungnya kita akan belajar tasrif ya. Seperti di Ibnu Abbas, teman-teman, setelah hatam satu kitab nahu, kita belajar sorof, matan bina. Insyaallah juga seperti itu ya. Sorof, matan bina, nanti sorof hatam balagoh. Nah, balagoh ini bukan sekedar tahu bahasa Arab, tapi tahu bahasa Arab yang indah ya, bahasa Arab yang indah ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun, fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al, if'al la taf'al. Maf'alun, maf'alun, mif'alun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan, فهو فاعل وذاك مفعول، فهو فاعل وذاك مفعول. افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. مفعل مفعل مفعل، مفعل مفعل مفعل. يا ini تصريف. يا dan ini ya bagusnya dihafal. Kalau di pesantren wazannya dihafal semua ya, ada amthilah tasrifiyah itu bagus, teman-teman ikut beli, matan murah, enggak sampai 10.000. Maksudnya 5.000 saya beli yang tipis, ada yang besar itu pun pernah enggak sampai 10.000. Amthilah tasrifiyah hasil karya asli kiai Indonesia. Itu masyaallah, ada kitabun mubarak insyaallah, kitab berkah sekali. Semua bab tasrif diringkas sama dia jadi kitab tipis, bisa dihafal oleh santri-santri. Kalau di pesantren biasanya dihafal. Tapi kalau teman-teman yang aslinya bukan santri, dipahami. Dipahami maka itu udah cukup insyaallah. Saya juga enggak hafal. Saya enggak hafal tapi paham ya. Pernah belajar dan paham. Kalau hafal mah enggak jagoan santri-santri daripada saya. Ya. Insyaallah nanti ya, tapi sekedar tahu bahwa matjaran. Nah, coba kam matjaran wazan yang mana itu? Wazan yang mana itu? Maf'alun. Maf'alun ada dua. Maf'alun, maf'alun. Satu isim makan, satu isim zaman. Yang maksud di sini adalah isim makan, menunjukkan keterangan tempat. Naam, ada di ba'dahu? Jawab. Indahu matjarani kabirani. Ayah saya memiliki dua toko yang besar-besar. Dua toko yang besar. Coba ulang. Karena dipatan di urbatika ya Ismail. Berapa jumlah kamar di berapa jumlah jendela di kamar muai Ismail? Naam. Fiha nafidatani. Di dalamnya ada dua jendela. Dua jendela. Dua nafidatani. Nafidatun jendela satu. Nafidatani dua jendela. Ada di ba'dahu. Liman hadani daftarani. Hadani daftarani. Adda bit tasydid. Liman Iman hadani daftarani, milik siapa kedua buku tulis ini? Nah, dari awal. Mani, keduanya milikku. Nah, ada di bawah. Iman hadani istaratani, milik siapa dua penggaris ini? Naam, mistaratun, mistaratun, mistaratun wahidatun, satu penggaris. Ammal musanna mistaratani. Naam. Umali, keduanya milikku. Keduanya milikku. Fa fi hadzal nass kalimatun dalalatun ala at-tathniyah wa asmaul musanna. Di sini ada ya beberapa kata yang menunjukkan dua. Ya, ismul musanna cirinya adalah dia diakhiri dengan alif nun kasroh atau ya nun kasroh. Hada alamatuhu. Amma ismul musanna haqiqatuhu ismun dalla ala thnaini aw ithnataini. Isim yang menunjukkan dua. Yang duanya itu bisa mudhakar, bisa mu'annath. Ya. Bisa mudhakar, bisa mu'annath. Misaluhu kama fil nas fi sanati idani. Fis sanati idani, dalam setahun ada dua hari raya. Hari raya in kana mufradan idun, hari raya jika dia mufrad idun, ketika ditambahkan alif dan nun fahuwa idani dalalatun ala thnaini minal id, menunjukkan ada dua hari raya. Ya, dua hari raya wahuwa wahuma idul fitri wa idul adha. Fahada dalalatun ala ithnaini mudhakkaraini, menunjukkan dua yang dia mudhakkar. Lidarrajati ajalatani, ajalatani mufraduhu ajalatun. Ajalatun itu dia isim mushtarak ya. Apa itu isim mushtarak? Satu kata yang memiliki dua makna atau lebih. Loh, memang maknanya apa? Bisa dia untuk roda, ajalatun lil muwasalat, roda kendaraan. Wa qad yakunu wasfan, bisa sebagai sifat. Al ajalah sebagaimana di hadis al ajalatu minasyaitan, ya, tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa itu dari syaitan. Tulisannya sama persis, tulisannya sama persis. Loh, kalau gitu gimana kita bedain ini tergesa-gesa atau roda? Tinggal dilihat itu siyaknya lagi membicarakan roda atau sifat. Paham ya? Fisanati ajalatani, lidarajati ajalatani, sepeda dua tergesa-gesa, ini gak nyambung, jaka sembung ya. Tapi ini sedang membicarakan roda ya, jumlah roda. Mufraduhu ajalatun ya, ajalatun aslinya ditutupi dengan tak marbutah, menunjukkan kepada musanna ditambahkan alif dan nun, tak marbutahnya tidak hilang ya. Dalam musanna mu'annas tak marbutah laisat mahdufah, tak marbutahnya jangan dihapus. Beda dengan kaidah jamak mu'annas salim ya. Ini kadang sebagian talib susah membedakan. Oh, kalau di jamak mu'annas salim tak marbutahnya hilang, diganti dalalatu ta'nits jamaknya dengan alif tak maftuhah. Tapi kalau musanna tidak dihapus, tamar butonnya tidak dihapus, tetap ada, tinggal ditambahkan alif nun. Ajalatani, tamar butonnya ada, ajalatani ya. Wahada musanna mu'annas ya, musanna yang mu'annas ya, tamar butonnya masih ada, tinggal ditambahkan alif dan nun. Umithal akhar indahu matjarani, matjarun aslinya dari matjarun, matjarun isim makan, isim makan litijarah ya, masdaruhu tijarah. Yarjuna tijaratan lan tabur ya, orang yang bermuamalah dengan Allah mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Matjarun mufrad ismun dalalatun ala makan, menunjukkan tempat, ay makanu tijarah, tempat dagang, lapak, toko. Tapi karena ada keterangan besar ya, enggak etis kita katakan lapak, lapaknya besar. Enggak, itu toko lah. Matjarani musanna, matjarun wahidun, matjarani musanna, dalatun ala isnaini. وكذلك أيضا فيها نافذتان, نافذتان مفرده نافذة, نافذة ثم زيد ألف والنون فيكون نافذتان. Setelah ditambahkan alif dan nun maka jadi nafidatani. Ini aslinya tak marbutah, tidak hilang. Tak marbutahnya tidak hilang sebagaimana ajalatun masih tetap ada tak marbutahnya, ya. Mafhum ya? Mafhum insyaallah ya. Hada huwa ismul musanna. Loh bagaimana ini yang ya nun? Ah ini entar. Ini yang ketika nasab dan majrur nanti, ini belum sekarang. Hanya bahas yang alif nun saja, iziyadatil alifi wan nun. Arin at-tamrin al-awwal ajib 'anil as'ilati al-atiyah. Ma al-ma'na? Pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan, musta'milan dengan menggunakan, ya, dengan menggunakan al-musanna. Apa itu? Menggunakan isim musanna. Sahih, menggunakan isim musanna ay dalalatun ala tsnaini. Tafadhal rakmul awal. Kam qalaman 'indaka li qalaman? Tarjim. Berapa pulpen yang kamu miliki? Saya memiliki 2 pulpen. Saya memiliki 2 pulpen. Qalamani. Ah, jawabnya apa tadi? Li. Li. Apa indi? Tapi jawabnya di. Li. Ya, sebenarnya secara makna sama ya, tapi yang afdal itu sesuai teks pertanyaan memang. Aid. Jawab, aid jawab. Indi qalamani. Terjem. Dua pulpen, sahih. Ada di mana ada hu? Kam kitaban indaka. Berapa buku yang kamu miliki? Berapa kitaban, kam kitaban, berapa buku yang kamu miliki? Naam. Jawab. Di kitaban ini saya memiliki 2 buku. Memiliki 2 buku. Kitabani. Naam. Sahih. Alladhi ba'dahu. Kam saburatan, kam saburatan fil tafliku, tafliku. Ya, al-jawab. Dingdala saburatani. As-su'al fi faslikum, di kelas kalian. Kalau jawab pakai mutakallim, di kelas kami. Apa gitu kan? Nah, maka bila Arabiyah fi faslina, sahih. Fi faslina saburatan bi tasydidil ba. Fi faslina saburatan. Naam, terjem. Berapa banyak papan tulis di kelas kalian? Di kelas kami ada 2 papan tulis. 2 papan tulis, sahih. Ada di mana hu? Kam riyalan ainu mudaka ya laili. Ya lai. Laila. Laila. Laila. Rialan. Berapa? Real. Duit Saudi. Ini kan kitab Saudi. Naam. Wahai Laila. Naam. Jawab. Ini musanna. Riala. ni ya. Rialun, rialun wahidun. Amma ithnan, rialani. Terjem. Saya mempunyai dua real. Real. Saya disebut real. Real tulisannya memang real. Laila, Laila haza masyhur fi syair. Masyhur dalam syair-syair Arab. Kenapa? Karena dia punya secret admirer. Yang secret admirernya seorang penyair, ahli syair. Imru'ul Qais. Imru'ul Qais syair, syair masyhur. Ya, syairnya kebanyakan tentang Laila. Ya, syairnya tentang Laila. Sebenarnya dia udah ngelamar Laila. Bapaknya enggak setuju. Ya, bapaknya kagak setuju. Sebenarnya Laila pun jatuh cinta sama si Imru'ul Qais, tapi itu tadi tidak disetujui oleh ayahnya. Ya. Ada syair, tapi ini bukan syairnya Imru'ul Qais, tapi sebagian ulama syair yang lain. Lauki lail majnuni Laila wa wasluha turidu amid dunya wa ma fi tawayaha laqala gubarun min turabini aliha aladdu ila nafsi wa ashfa li balwaha. Nah, itu dinukil oleh Ibnu Qayyim di Al-Fawaid. Seandainya dikatakan kepada si al-majnun, al-majnun itu tadi ya, admirernya itu Imru'ul Qais, seandainya dikatakan kepada si majnun, karena dia julukannya Majnun Laila, orang yang kan jadi film di Indonesia kalau saya, Laila Majnun ya, ya kan? Imru'ul Qais ini julukannya Majnun Laila, orang yang gila gara-gara Laila. Ya. Kayak Ahwat cuma satu aja ya, Ahwat kan banyak. Ya, seandainya dikatakan kepada si Majnun, mau dengan Laila apa pilih dunia dan seisinya? Pilih Laila atau pilih dunia dan seisinya? Maka kata si Majnun, ya, gubarun min turabini aliha, debu sendalnya Laila saja, ya, aladzu ila nafsi wa ashfa li balwaha, itu lebih menyembuhkan diri saya dan lebih lezat. Itu baru debu sendal. Debu di sendalnya Laila. Ya. Ya. Itu bagus-bagus syairnya si Majnun. Naam, ada di ba'dahu. Kam uhtan laka ya aliyun. Ya aliyu. Ya aliyu. Di uhtani. Terjem. Berapa saudarimu? Berapa saudarimu ya Ali? Wahai Ali. Saudariku ada dua. Saudariku ada dua, sahih. Ada di mana, Hu? Kam kanan laka ya Aminah. Berapa pamanmu ya Aminah? Amman berapa? Paman dari pihak apa? Bapak. Bapak, sahih. Di Andani. Terjemah? Berapa paman, wahai, berapa pamanmu wahai ya Aminah? Punyaku satu paman. Saya punya satu paman. Ammani. Jawab bil mutsanna. Di ammani, saya punya dua paman. Dua paman ya. Ammani. Ammani. Nun bil kasrah. Adapun ammanun, ammanun itu nama kota ya. Ibu kota Yordan. Ibu kota Yordan, Amman. Ibu kota Yordan itu Amman. Dan itu ada juga kota yang di Oman juga. Itu ada dua nama. Yani ada untuk kota di Yordan dan juga untuk negeri Oman. Nah, mana di Badahu? Qad laka ya Muhammad, wahai Muhammad, berapa temanmu yang kamu punya? Naam. Li sadiqani huma qalibani. Saya mempunyai kedua teman dan keduanya adalah mahasiswa. Keduanya mahasiswa, sahih ya. Al-jawab bil mutanna. Sadiqani, temannya cuma dua. Ya. Kalau ana temannya banyak. Nah, makanya istri ana heran kok. Ini temannya siapa? Ini temannya siapa? Kok temannya banyak amat? Ya. Istri ana enggak bisa, orang yang enggak bisa gaul. Dia temannya SD cuma satu, SMP cuma satu, SMA cuma satu. Nah, iya dia emang tipenya begitu. Kalau saya enggak, saya orang yang gampang ketemu orang langsung kenal itu gampang. Atau berapa juga, kadang apa nih? Kadang sebenarnya udah tahu, bukannya tahu, ingat ketemu di mana, tapi qadarullah lupa nama kadang. Naam, ada dua ada hu? Kam taliban jadidan di paslinu. Berapa murid baru di kelasmu? Di paslina talibani. Talibani. Sahih. Di kelasku ada dua murid baru. Ada dua murid baru. Naam. Muridnya cuma dua. Tapi kalau murid sedikit itu tidak mengapa ya. Kalau kita baca biografi ulama salaf, malah rata-rata para imam terdahulu itu muridnya emang kagak banyak ya. Hanya sedikit, sekian. Bahkan sebagian salaf seperti Abu Ali ya, in jalasa fi majlisihi khomsatun qoma. Kalau di majlisnya hadir 5 orang, dianya yang pergi, kagak jadi majlis ya. Kagak jadi majlisnya ini tidak ingin banyak orang dan tidak ingin masyhur. Ya. Sebagian ulama salaf itu seperti itu. Mengikuti, iya sebelumnya li ukhtani ithnatani. Kalau ukhtannya majrur atau mansub ngikut, karena dia taukid. Taukid itu sama seperti sifah mausuf. I'rabnya ngikut. I'rabnya ngikut. Jadi dani, jadi dani, tetap ikut, karena dia sifah. Naam, ada di badan. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Berapa masjid di desa kamu wahai Zakaria? Fi qaryati masjidani, di desa saya ada dua masjid. Ya, fi qaryati masjidani, dua masjid. Nah itu kalau bab sholat Jumat bisa jadi muskilah itu. Desanya besar apa kecil? Kalau desanya kecil, menurut mazhab yang yushtaratu fil baladi masjidun wahidun, itu sholat masjid, sholat Jumat di masjid yang satunya bisa kagak sah, bisa tidak sah. Bagi yang mensyaratkan sholat Jumat itu hanya fi masjidin wahidin, itu diantara yang madhab Syafi'i dan kau juga di Hanabilah. Loh kenapa kok pakai nggak boleh segala? Karena di Nabi SAW sholat Jumat di zaman Nabi SAW hanya di Masjid Nabawi. Yang masajid dur, masjid-masjid kecil di tempat kobilah atau kalau di kita RW itu nggak ada sholat Jumat. Nah, ya itu nggak ada sholat Jumat. Sholat Jumat hanya di Masjid Nabi SAW. Makanya yang Arab Badui rukhsah. Mereka rukhsah tidak wajib hadir sholat Jumat karena berat. Mereka hidup di gurun, luar kota Madinah. Setiap Jumat harus datang. Tidak, kalau Arab Badui itu rukhsah, mereka tidak wajib hadir sholat Jumat. Kalau di kita kayaknya gak perhatian tentang itu ya. Ya kan? Bikin aja masjid, masjid. Hah? Memang sengaja, sengaja masjid itu dibuat penuh. Kenapa? Karena itu faedah persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin bisa saling ketemu satu sama lain setiap Jumatnya minimal. Ya. Wah, si fulan yang dari agak sisi kota yang jauh, kota jauh setiap Jumat ketemu. Memang ada faedahnya itu. Ya. Kalau lah, bagaimana ntar nggak muat? Ya sudah diperluas. Masjid Nabawi ketika sempit diperluas sama. Setiap khalifah memperluas Masjid Nabawi. Ya, bukan nambah masjid, enggak. Terutama Khulafaur Rasyidin, mereka memperluas, bukan nambah masjid, ya. memperluas masjid nabinya. Memang hikmahnya di situ biar kumpul kaum muslimin. Di sana sampai jadi Mekah gitu. Hah? Kalau praktek sekarang enggak. Ya, yakni di Mekah masih ada masjidnya. Tapi biasanya jauh, agak jauh. Ya agak jauh dari Masjidil Haram baru ada. Tapi kalau masjid sekitar Masjidil Haram enggak ada. Enggak ada juga. Ya, masjid yang apa ya? Seperti Masjid Jami' yang agak jauh dari Masjidil Haram baru ya ada masjid. Kalau mungkin ada peraturannya itu, bagaimana peraturannya atau jarak berapa itu pasti ada. Tapi saya enggak kurang paham atau peraturannya berapa. Ya, iya. RW punya masjid. Sebelahnya RW punya masjid lagi. Satu RW sebenarnya udah bikin gede sekali. RW sebelahnya bikin lagi. Ya, ngapain itu? Daripada duitnya buat itu, mending buat kasih miskin yang banyak. Ya, daripada buat bangun padahal satu masjid sudah cukup. Ya. Hah? Masjid musholah kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti berbeda, padahal mah sebenarnya sama, tergantung mau dipakai sholat wajib dan sholat jumat atau tidak. Kalau di kita mah bedanya apa? Kalau masjid 5 waktu, kalau musholah kecil gak dipakai jumatan. Oh gitu, musholah itu tidak pakai jumatan. Berarti itu seperti masjid dur di zaman Nabi, masjid kobilah, ya, masjid suku, ya, masjid suku. Kalau di zaman Nabi SAW, masing-masing suku itu tinggalnya bareng, rumahnya dekat, itu satu suku biasanya. Kalau sekarang yang masih mempraktikkan itu di Yaman, di Sudan. Kalau Saudi udah nggak gitu, yang masih gitu Yaman dan Sudan itu satu RW, satu suku semua itu. Ya, baninya sama semua. Dan setiap komplek itu punya masjid kecil, ya. Punya masjid kecil. Punya masjid kecil. Ada kalanya sahabat salatnya di Masjid Nabawi, ada kalanya di masjid sukunya itu tadi. Makanya ini dalil bahwa di antara sebagian dalil bagi mazhab yang mengatakan salat jamaah itu tidak, masjid itu bukan syarat. Masjid itu bukan syarat. Kenapa? Karena sahabat ada kalanya jamaah dengan Nabi, ada kalanya di masjid sukunya. Intinya jamaah, sah-sah saja mau jamaah di mana. Nah, sebagaimana tadi. Ah itu, kalau ketika sholat Jumat itu nggak dipakai. Ya. Masjid-masjid suku itu ketika sholat Jumat enggak, mereka semua ke masjid Nabi. Ya, semuanya ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau mazhab Hambali lebih berat ya. Sholat Jumat itu bukan hanya disyaratkan satu masjid di kota, bahkan disyaratkan imamnya dan pelaksanaan sholat Jumatnya itu dengan izin ulil amri. Kalau mazhab Hambali lebih ketat lagi, harus didirikan oleh ulil amri atau masjid yang dapat izin oleh ulil amri itu di Hambali. Ya, lebih ketat lagi. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW sholat Jumat hanya bersama Nabi. Di Madinah, sholat Jumat itu hanya bersama Nabi SAW, gak ada yang bikin lain. Kalau bebas gini, ini kalau gak salah mazhab Hanafi, kalau gak salah. Yang bebas, masjidnya dua, segala macam. Itu singkatan Hanafi. Nama Lidu Badahu, terfoto. Kam fanadiq. Kalau fanadiq ada di maddin nun, kalau nunnya ada mad baru fanadiq. Ini tidak ada, bacanya gimana? Kam fanadiq. Kam funduqan. Kam funduqan fi hadha syari'i. Ada berapa hotel di jalan ini? Naam. Ada berapa hotel di jalan ini? Kalau jawab di ada syari'i fundukan. Di jalan ini ada dua hotel. Jalan ini ada dua hotel. Atau boleh pakai domir fihi. Fi kan syari', ya bisa dipakai domir kalau mau ikhtisar. Fihi funduqani. Ada di mana, Hu? من الأول كم أخ لك يا سعاد بي أخوني سعاد itu nama perempuan سعاد sebagaimana di qasidahnya Abdullah bin Ruaha kalau tidak salah banat سعاد banat fi'il untuk muannas karena سعاد itu nama perempuan. Kalau Sa'id, Sa'id atau Sa'dun, nah itu baru nama laki. Ya, itu satu ishtiqaq. Sa'id atau Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, nama laki. Kalau Su'ad, nama perempuan. Naam. Kam? Di sini akhun berarti tetap. Jadinya untuk akhunnya tetap. Yang berubah itu la-nya. Laki apa laka? Laki, nah itu yang berbeda kan mukhatabnya perempuan. Kam akhun laki ya su'adu li akhuni li akhuni. Nah, lihat di sebelahnya al-akh al-akh bagaimana mustannanya. Li akho akhwani. Tafadhal iqra thumma tarjim. Li akhwani, aku memiliki dua saudara laki-laki. Aku memiliki dua saudara laki-laki. Akhun itu kata akhun. Akhun masdarnya ukhuwatun. Akhun itu masdarnya ukhuwatun. Abun masdarnya ubuwatun. Ubuwatun. Ibnun masdarnya bunuwatun. Wazannya sama, fu'ullatun. Akhun masdarnya ukhuwatun. Dari sini sudah ketahuan bahwa sebagaimana pernah saya tegaskan bahwa bahasa Arab itu asal hurufnya pasti tiga huruf. Berapa? Tiga huruf, pasti itu ya. Bahasa Arab itu asal huruf itu pasti tiga huruf. Ukhuwatun aslinya dia asal hurufnya hamzah kho waw. Ada waw di situ. Kalau tak marbutah mah enggak, itu tambahan saja dan bisa berubah karena dia huruf illat tambahan bisa berubah. Tapi asal hurufnya a kho waw. Ukhuwatun. Wa itu huruf apa? Huruf illat sahih. Dia huruf illat, bukan huruf sahih. Ya, huruf illat itu sering jadi korban. Ya, sering jadi korban pembegalan. Ya, bisa hilang, bisa muncul, bisa hilang, bisa muncul. Ketika akhun, akhun itu aslinya akhawun. Aslinya ada waw juga. Sebagaimana masdarnya, ada wawnya. Akhawun. Tapi lagi-lagi waw ini huruf illat yang dia sering dihapus. Sering dihapus, maka dia huruf illat yang dihapus, tanwinnya pindah ke sebelumnya. Jadinya ahun, ahun. Dua huruf. Padahal bahasa Arab di mana-mana aslinya asal katanya tiga huruf. Kenapa? Huruf illatnya yang dihapus. Walaupun dua seperti ini tadi, dia asalnya itu ada huruf waw dan sesaat atau di kali yang lain dia bisa dimunculkan lagi, bisa dimunculkan lagi ketika kondisi-kondisi huruf illatnya itu pantas diberi harokat. Contohnya apa ya? Contohnya ketika mutsanna ini yang dia asalnya akhawun, paham ya? Akhawun, konsep mutsanna itu adalah dengan tambahan alif dan nun, maka dia dibangun di atas huruf asal. Paham? Dia konsepnya dibangun di atas huruf asal, bukan dari ini, bukan akhoni, bukan, dia kan ada huruf yang hapus. Dia dibangun di atas huruf asal, konsep mutananya dibangun di atas huruf asalnya, maka jadi apa? Jadi akhwani. Ya. Jadi adalah akhwani. Ya, kenapa? Karena dikembalikan lagi huruf asalnya, ya ini ada wawnya. Paham ya? Asmaul Khomsa itu hakikatnya memang ada huruf ilat yang dihapus. Asmaul Khomsa memang bukan karena sebab dia, karena dia Asmaul Khomsa, bukan. Asmaul Khomsa itu kenapa dinamakan Asmaul Khomsa? Ya karena ada huruf ilat ini. Sebab asalnya karena ada huruf ilat yang dihapus. Baik itu abun juga, famun juga. Abun berarti dari kata abun. Abawun. Abawun. Berarti dua bapak abawani. Abawani. Bapak dan ibu kalau mau disingkat abawani. Abawani. Seperti ini. Ada di Quran kalau enggak salah. Allah. Hadis. Hah? Hadis. Kalau di hadis ya, fa abawahu yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yuhawidanihi abawahu. Dari kata abawani, yakni kedua orang tuanya, bapak ibunya. Abawahu, abawani. Muncul lagi wawunya. Sama seperti akhun. Ya. Kalau setiap pertanyaan juga selalu ditanyain pertanyaan. Itu untuk menjawab khusus pertanyaan di sana atau ini khusus pertanyaan yang dia jawabannya dengan tamyiz. Dengan tamyiz. Ini kita belum belajar tamyiz, maka tidak perlu dibahas. Kalau bentuk pertanyaan yang biasanya marfu semua. Kenapa? Karena huruf istifham maupun ismul istifham biasanya hanya berupa kaidah mubtada khobar, makanya marfu semua. Kalau ini kok beda? Iya, ini karena dia kata tanyanya berhubungan dengan tamyiz. Tamyiz itu mansub. Nah, ini nanti ketika kita memperinci tentang tamyiz. Hah? Tamyiz. Ismun libayani man bahama minadz zawat, seperti itu di Jurumiyah. Dia kata tambahan untuk menjelaskan zat yang samar. Susah kan? Makanya ntar aja dulu, kita maf'ul bih aja belum belajar ya. Padahal pokok dalam bab nasob itu maf'ul bih. Harus maf'ul bih dulu, urut maf'ul bih, maf'ulat yang lain, baru isim-isim mansub yang lain, nanti dulu. Naam, mafhum ya? Insyaallah. Ya, akhwanaka akhwani. Iqra' waktub, hada nasul qira'ah. Naqra' ma'an. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Ya, bagusnya di wasal. Ulang. Khalidun lahu bnani wa bintani. Khalidun lahu bnani wa bintani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri rak'atani. salatul fajr raka'atani. Lil baiti miftahani. Lil baiti miftahani. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Ahadhani at-tabibani min Inkaltara? La, huma min Faransa. Ahadhani at-tabibani min Inkaltara? La, huma min Faransa. Fi qaryati masjidani saghirani. نعم. الآن كل واحد يقرأ جملة. تفضل. شو البنات تدي؟ نعم. تفضل. قريبان وبنتاني. نعم. قريب. dan dua orang anak perempuan. وبنتاني بنتاني مفرده bintun, mufraduhu bintun. Bintun ini dia bisa dua silah ya. Bintun mufraduhu. Dalalatun alal musanna bi ziyadatil alif wan nun ya. Ketika dibentuk musannanya tambahan alif dan nun menjadi bintani. Bintani. Anak perempuan bisa juga diibaratkan sebagai ibnatun. Ibnatun. Ibnatun dengan bintun sama. Ibnatun dengan bintun itu sama. Ibnatun ketika dibentuk dengan musannaya tambahan alif dan nun jadi ibnatani. Ibnatani. Ibnatani dengan bintani sama saja. Bintun dengan ibnatun sama saja. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Kalau dari ibnun yang bentukan dari ibnun yang ini, ibnun tambahin ta marbutah menjadi ibnatun. Ya, ini untuk anak perempuan itu bisa dua silah. Naam, alladhi ba'dahu. Fi hadzal baiti hurufatani kabiratani. Di dalam rumah ini ada dua jendela yang besar. Ghurfatani. Ada ruangan. Dua ruangan ya, besar. Sahih. Ghurfatani muthanna ghurfah. Ya, sifatnya pun menjadi musanna. Sifatnya juga menjadi musanna kabiratani. Naam, arti badahu. Fatimatu laha tiflani saghiran. Fatimah memiliki dua bayi yang kecil. Dua bayi yang kecil, ya. Dua bayi kecil. Ya, jadi teringat hadis Ummu Zara'. Hadith Ummu Zara' tahu enggak? Ummu Zara' Aisyah cerita ya, ada 11 ibu-ibu di zaman jahiliyah ngerumpi. Ya, jadi yang namanya ibu-ibu itu sudah ngerumpi dari zaman jahiliyah. Bukan zaman sekarang saja. Ya. Arisan. Ya, zaman jahiliyah mereka sudah janjian setiap bulan kita ketemu di tempat menceritakan tentang suaminya. Yang setengah suaminya baik, yang setengah suaminya buruk. Ada 11 ya, saya lupa 5 atau 6 baik, 5 atau 6 suaminya buruk. Ya, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini sampai kepada Ummu Zara'. Ummu Zara' sangat memuji suaminya. Itu pujian paling panjang, pujian Ummu Zara' kepada suaminya, Abu Zara'. Ya, Abu Zara', bagaimana Abu Zara'? Abu Zara' itu baik. Ya, saya boleh tidur pagi. Ya. Kalau perempuan kan pagi nyiapin sarapan ya. Ya. Kalau Ummu Zara' enggak? Ya, kalau saya boleh tidur pagi. Kenapa? Karena sudah ada budak yang nyiapin makanan. Kalau saya mah boleh tidur. Ya. Dia kasih saya ini, kasih saya baju, kasih saya ini, anaknya pun baik-baik. Ya, sampai suatu ketika Abu Zara dia melihat wanita janda. Indaha tiflani. Tiflani yal'abani birrummanataini. Dua anak bermain dengan dua buah delima. Ulama khilaf tentang apa maksudnya bermain dengan dua buah delima. Ulama mengatakan ini bahasa kiasan. Tiflani, dua anak main dengan dua buah delima, ini kiasan. Kiasan apa? Penafsirannya ada dua. Yang ini apa? anaknya dua kecil, ibunya tidur. Ibunya tidur, anaknya lempar buah delima dari bawah pinggang ibunya. Paham? Paham tidak? Tidur terlentang. Ya, kan kalau itu bagian pinggang itu tidak nempel pas dengan ini kan? Dengan bumi kan? Ya, ini anaknya lempar dari kolong situ. Ya, ini kiasan bahwa pinggangnya itu langsing, panggulnya besar. Paham? Sehingga Pak bisa dilempar buah delima dari bawah. Sebagian mengatakan oh enggak, itu kiasan untuk dada. Ya, kiasan untuk dada. Ulama khilaf tentang syarah bagian yang itu. Habis itu Abu Zara mentolak istrinya. Ya, dia kawin sama janda dua anak. Kawin dengan janda dua anak tersebut. Ya, itu diceritain oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana laki ka Abi Zara ma Ummi Zara illa anni la utalliquki." Posisi saya sama kamu seperti Abu Zara dengan Ummu Zara, tapi saya enggak akan talak kamu. Ya, tidak akan talak Aisyah. Ya, daripada talak mendingan poligami. Ya. Tiflani. Janda dua anak. Hah? Gak apa-apa. Lagi pikiran aja. Kadang kepikiran aja. Oh, cerita ada cerita itu. Ada sih. Dahulu enggak. Wa udhunani. Wayadani warijelani. Aku memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan dan dua kaki. Ya, dua tangan dan dua kaki. Allah punya tangan tidak? Ya. Dari mana dalilnya? Hah? Dalilnya mana? Yadullahu fawqa aydihim faman nakata an yaminih. Surat Al-Fath. Yadullahi fawqa aydihim. Banyak dalil-dalil tentang tangan Allah ya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya. Dan juga kisah penciptaan Nabi Adam, ini yang paling tegas, kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam di surat Sad. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Bi ya dal ya-nya tasydid biyadayya. Dan itu qiraat jumhur ahli qira. Memang ada yang qiraat lain, qiraat dengan biyadi. Tapi jumhur ahli qira membaca biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Ya, berarti itu itsbatul yadaini lillah. Allah memiliki dua tangan. Ya. Allah memiliki dua tangan. Banyak dalil-dalil yang seperti itu. Hatta Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di kitab Al-Ibanah pun menetapkan sifat tangan. Beliau menetapkan sifat tangan dan tidak mentakwilnya. Bahkan beliau membantah mazhab takwil. Di Al-Ibanah itu membantah mazhab takwil. Tapi bagi orang Asy'ari, oh enggak, itu tafwid. Ya. Enggak, bukan takwil, tapi tafwid katanya. Ya, katanya kalau kita baca kalam Abu Hasan, ya sulit dibawa tafwid ini. Hari ba'dahu. Fi hadal hayyi madrasatan. Di kampung ini ada dua sekolah. Ada dua sekolah, sahih. Madrasatani. Ada di ba'dahu. Iya, salat subuh dua rakaat. Sahih. Ada di ba'dahu. Bil baiti miftahani. Rumah ini memiliki dua kunci. Dua kunci. Sahih. Tsumma liman hatani taqaratani. Huma lil fallahi. Ini sapi dua ini milik Milik siapa sapi dua ini? Milik siapa dua sapi ini? Milik siapa dua sapi ini? Kayak orang Belanda aja. Nah, keduanya milik petani. Keduanya milik petani, sahih. Hatani. Nah, ini isim syarahnya. In kana muthanna mudzakkar hadani. Hadani. Ya, kana fi qisati Musa wa Harun hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Hadani. In kana muannath hadhihi lil mufrad hatani lil muthanna. Hatani al baqaratani lil muthanna. Atau muannath. Naam, tafadhal. Ahada al-tabibani min dikata al-mur la huma min farasa. Apakah kedua mahasiswa ini dari tabibani? Apakah kedua mahasiswa ini al-tabibani tabib? Apakah kedua dokter ini dari Inggris? Bukan, keduanya dari keduanya dari Perancis ya. Keluar lagi Perancis ya. Lagi kesel sebenarnya Perancis ya, main Perancis ya. Hah? Ya. Coret aja itu Perancis. Perancis itu dia memang musuh Islam dan kaum muslimin sudah berabad-abad ya. Perang Salib itu ratusan tahun, di antara yang gak pernah absen itu Perancis ya. Perang Salib itu apa? Gabungannya gonta-ganti, kerajaannya gabungannya gonta-ganti. Ada kerajaan Inggris, ada kerajaan Jerman, ada kerajaan yang Eropa Tengah, ada kerajaan Perancis. Ya, di antara yang kagak pernah absen tuh Inggris sama Perancis. Perang Salib dengan Khilafah Islamiyah. Ya, di antaranya dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Faransa. Nah, ada di padahu. Ada dua masjid kecil, sahih. Masjidani. Masjidani. Hadha huwa tamrin an ismil muthanna. Tamrin al-thalif. Da'il harakat awalan. Iqra'il amthilata. اقرأ الأمثلة الآتية اقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع ضع بسكون العين ثم ضع في الفراغ في الفراغ فيما يلي فيما يلي تمييزا تمييزا لكم تمييزا لكم وَضْبِطْ آخِرَهُ وَضْبِطْ آخِرَهُ اقرأ apa? Bacalah al-amthilata contoh-contoh al-atiyata berikut ثُمَّ ضَعْ letakkan fil faraghi pada tempat kosong فِيمَا يَلِي berikut ini تَمْيِيزًا تَمْيِيزًا kata benda, gampangnya ya, kata benda untuk menjelaskan bilangan, yakni yang dibilang atau yang dihitung bendanya apa, gampangnya itu. Karena tamyiz sebenarnya ada dua jenis ya, tamyiz marfuz, tamyiz marhuz, tapi enggak, ini yang hanya bilangan saja. Kata benda untuk menjelaskan bilangan, pembilangnya berapa sih, bendanya